Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengerusi yang dikasihi Datuk Mustafa Ali yang baru sekejap tadi memberi ucapannya, yang saya kasihi Ahli Parlimen baru kita Haji Abdul Wahid Nduk yang dipilih oleh rakyat bukan dengan dibeli, yang dikasihi sekalian pimpinan-pimpinan PAS, Ahli Jawatan Kuasa Penganjur, Muslimin dan Muslimat sekalian, sama-sama kita ucapkan syukur Hadratillah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul di perkarangan Masjid Rusila pada malam ini dalam sesi ceramah yang dianjurkan oleh PAS. Mudah-mudahan akan menambahkan lagi kekuatan kita dalam perjuangan kita yang masih belum selesai ini. Muslimin dan muslimat, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih tidak lama, yaitu kurniaan merampas kembali Parlimen Kuala Terengganu, yang ahli parlimen kita tadi telah pun cerita lebih sedikit sebanyak tentang pengalaman beliau. Dan memang itulah hakikatnya, suasana baru sekarang ni, sokongan kepada PAS, kepada pembangkang semakin kuat, dan tidak dapat dinafikan lagi bila kita lihat. Sebagai contohnya, bermula daripada Permatang Pau sampai kepada pengundian di Parlimen Kuala Terengganu baru ni, herang kita tengok betapa ramainya manusia-manusia datang daripada seluruh pelosok negara. Tak kenal muka hidung. Tapi bila dia tengok kita duduk dekat orang PAS, tengok kita bawa bendera PAS, duduk dekat markas PAS, semua mari tegur molek belaka. Tapi dilalu dekat markas BN, dia buat laju itu. Dia tengok pun tambah dah. Inilah fenomena baru yang orang BN sendiri pun tak boleh nak nafikan lagi. Sehingga keluar dalam berita-berita selepas daripada mereka kalah dalam pilihan raya Parlimen Kuala Terengganu, kenapa ramah sangat dia ni orang duk sokong ke PAS ni? Dia nak kaji. Kaji benda kot bodoh. Duk kaji ke orang? Kaji kita tu. Sebab apa yang orang duk berahi? Nak kaji ke orang? Sebab apa orang suka ke orang ni? Macam orang puang lah. Nah, dia orang puang. Dia orang lelaki tak berapa nok ke dia. Nok ke seorang lagi kawan dia. Jadi kawan dia ni putih. Mata sabung. Hidung macung. Pipi ada lesung pipi. Cakap pula beradab. Pakai tudung. Pandai berbahasa. Jadi ramai orang lelaki minat. Kemudian dia kata aku nak kaji Pasal apa orang minyak ke budak puang ni? Aku ke puang juga. Tak payah kaji orang, kaji muka mu. Mu 4 hari tak mandi kali. Orang lelaki mana nak minyak? Duduk dekat baru macam tikus. Begitulah. Dia nak kaji pasal apa dulu orang-orang muda tak bawa dera pas. Leni bukan ahli pas, mak rempik. Tak ada kena-kena ngepas. Tak ada tengok pergi usila. Dia masa ngundi baru ni pakat bawa dera pas. Sebab apa jadi gitu? Dia nak kaji. Ni susah ke tak lagi awak kaji? Sebab mu nawak doa lalu. Jadi kalau nawak sikit-sikit ni orang tak marah mana? Berdoa lalu. Nah, siapa orang panggil? Doloh mana? Doloh tu lah. Doloh mana? Doloh Pak Bong tu. Kena. Kalau siapa nama Pak Bong, berdoa lalu. Jadi dah, kalau melampau sangat, akhirnya orang tak suka. Siapa-siapa jua lah. Nah. Sebab tu tak usah kaji lah. Tengok diri kita tu. Menipu atas darat ni. Nah. Melakukan kezoliman. Buat nyanyi ke orang tua-tua. Tak kira dah siapa asal boleh. Tunai nafsu dia. Mak orang ke ayah orang dia tak peduli. Inilah UMNO. Siapa malam hok nak mengundi tu, esok mengundi. Ini pakat jelong ke kita-kita lalu tu satu tamang. Tamang tu dekat Taman Dahlia. Dekat Jalan Pesara. Tamang tu ramai orang UMNO duduk. Jadi duduk pasang dera habis-habisan lah tu. Pasang dera, pasang apa. Jadi kita lalu ada seorang pimpinan UMNO. Dia hebat juga lah. Dia tengok kita muka dia. Mata siapa sembong nak tobek dia mata. Padahal kita tak jahat macam dia. Jahat sikit. Juga lelah mata ni. Nak marah. Tak pagi tu semua pun. Jadi anak buah dia duk pasang tadi ni. Mualah galau aku Allah tangga. Mualah tangga aku tarik galau. Jadi saya pun lalu sapa kat budak-budak yang pakai baju racing ramai-ramai. Turun daripada atas tu pakak nak salang dengan saya. Depan boh dia. Boh dia juga lah nak kebi anak kata ni. Anak wek dia tunggu dengan cara racing ni sambung ni. Tak azhar, tak azhar. Salam, salam, salam, salam. Bereh tak, bereh tak. Tu lah sebab dia saya tak marah. Jadi cari binti. Nak buat riluk peripik. Boh tadi nak tubik mata ni. Jatuh dulu mata. Maknanya zohir mu boleh beli budak-budak. Hati tak boleh beli. Nah, budak-budak pun tak boleh paksa hati dia. Dah dia rasa maknanya pah ni betul. Dia rasa mu tu doktor. Hati tak boleh paksa. Nah. Tu kali awak duduk kat markah-markah dia nepem nengok tu, belum tentu nak boleh undi pah. Belum tentu. Nah, cari makan. Sebab itulah di antara hikmahnya bila banyak buat kezaliman, bila banyak buat penipuan, manusia akhirnya akan benci. Lepas tu kita tengok sekarang TV3. TV3 suku tu. Pening kepala kita tengok dah. Kita sakit api. Biarnya melebong. Sebab akhirnya, awak tak percaya TV. Sekarang ni orang semakin ramai yang benci. Kita tanya ramai dah. Mula benci TV 1, TV 3. TV 3 lah. Bawa lalu. Aku nak tengok orang ni. Tengok. Kalau dia lebong sikit-sikit, kita tengok ni. Dia Melayu ni, dia kena parok. Baru dia seti. Jadi kena lebong pagi petang siang malam, barulah tak boleh tengok. Jadi alhamdulillah sekarang ramai orang percaya ke TV 3 ni. TV 1 lebong juga, tapi sekarang ni hak johangnya TV 3 suku. Dia nak bohong kebenaran. Benda benar tetap benar. Kalau salah tetap salah, mengguna TV ke mengguna apa ke tak benar. Sebab itulah Baru-baru ni dalam insiden di Perak ni, yang UMNO dan Barisan Nasional tak ambuh sekali pilihan raya. Dia nak lompat dan perlu dapat memerintah. Dia tak mau pilihan raya. Kalau dia mahu pilihan raya, SPR memang telah istiharah pilihan raya di dua tempat tersebut. Tapi UMNO dan Barisan Nasional memang tak mahu pilihan raya kerana dia telah diajar cukup-cukup dalam Parlimen Kuala Terengganu baru ni. Sebab tu pemimpin-pemimpin UMNO kata tambahlah pilihan raya, berat nanang kita, berat nanang. Siapa habis mari dengar macam-macam kenderaan kerajaan diguna dalam Parlimen Kuala Terengganu. Tak menang juga. Pak mengundi atu ke tak atu, macam-macam. Pak baru nak jadi atu pun mari juga. Pak atu lama panggil semula, atu kecil, panggil juga. Tak menang, itulah kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah menghendaki, tidak ada siapa yang boleh menghalang kalau Tuhan nak beri kepada kita. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, kalau kau nak beri kepada kami, tidak ada siapa yang boleh menghalang. Dan kalau kau tak mau beri, tak ada siapa yang boleh beri. Allah nak beri Parlimen Kuala Terengganu kepada PAS, tak cakap anak rancang, tak cakap anak buat macam-macam strategi, kalah juga. Kohor paruk ada. Sebab tu dia takut kepada pilihan raya. Dia nak merentah tanpa pilihan raya. Ini yang dia hajatkan sekarang-sekarang di Perak. Tapi Allah Maha Kuasa. Akan diadakan tak lama lagi pilihan raya parlimen di Perak. Sebagaimana yang disebut tadi, dengan sebabkan kematian seorang daripada wakil rakyat PAS. Maknanya akan ada pilihan raya. Bila ada pilihan raya, sekarang UMNO dalam ketakutan. Sebab apa? Dalam pilihan raya lah banyaknya isu-isu yang rakyat tak sampai di telinga mereka dapat sampai. Pada pilihan raya lah penceramah-penceramah berkesempatan untuk membongkar penyelewengan, pembohongan, penipuan, kezaliman orang UMNO dan Barisan Nasional. Mereka sekarang dalam ketakutan. Tapi tak ada kuasa nak halang pilihan raya. Walau dia tak mau pilihan raya berlaku, ada juga pilihan raya akan diisytiharkan oleh SPR bila-bila masa di Perak. Dan insyaAllah bagi yang disebut tadi, di Kedah. Kita sebagai pejuang-pejuang, tidak kira di negeri mana pun, kerja tetap kerja. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu menjadi hamba Allah, taat pada perintah Allah sampai mati. Bukan sampai menang. Kalau Tuhan beri kita menang Terengganu ni pun, kerja kita tak sudah juga. Sampai mati kita wajib melakukan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Balik pada cerita Parlimen Kuala Terengganu. Macam-macam kita lihat orang, macam disebut tadi orang Sabah, orang Sarawak pun mari. Dasar kata orang Kuala Lumpur, Perak. Macam-macam orang mari memberi sokongan. Ada orang Terengganu tak boleh tengok keling, pakai baju PAS. Dia tulis atas belakang dia PAS for all. Keling. Kita ingat India Muslim. Kisahnya, mari tu ni. Dia kata, siapa dia pada? Nak punya kata, orang tak tahu. Tamir. Siangnya bawa gendang. Malam umum maknanya PAS menang pilihan raya tu, gendang di Tanjung. Sampai kejut habis bulih-bulih tengok. Allah, pelik. Suka sangat. Padahal bukan tak kena-kena pun dia. Sebab apa? Berbagai-bagai kaum memberi sokongan kepada calon PAS untuk memenangkan PAS dalam Parlimen Kuala Terengganu ini. Sebab mereka terlampau benci kepada Barisan Nasional. Dalam hati tiap-tiap manusia, dia ada got nak kebenaran. Kalau jahat berdoa, lalu radak berahi juga. Macam orang curi. Ya. Kalau jenis curi ni, dia penjenayah. Tapi ada lagi penjenayah yang jahat daripada dia. Orang curi, Dia curi ayam orang-orang. Kalau ada itik, bahan itik. Kalau tak ada itik, bahan telur saja. Mana begitulah. Tapi tak orang nak kau orang. Anak-anak dari orang tak pasal. Tunggu orang tidur. Boleh tiga itik, tak nak. Sama. Mana esok itik pula. Nulik. Tahu kain mati orang. Ambil gitulah. Cari dia di gamah. Pada satu malam tu, ada orang daripada luar masuk. Dia pecah rumah. Bawa golok. Takir tuan rumah. Ambil kritik. Pecah rumah lah. Samu. Jadi orang dah tengok masih dia keluar daripada pintu dapur. Orang kampung pakat kerja. Dalam hak kerja ni, hak curi tu kerja. Mana dia curi dia. Tapi dia beci dengar pasal kainak korang ni. Melukakan tuan rumah ni. Apa dia keluar orang, bunuh orang. Dia hak bapak curi kerja juga. Masih boleh hak tukar orang kerja tu. Hak tukar curi. Parok kali tukar satu. Lepau dia tu. Natan hak dia tu. Dia faham juga. Padahal dia tak faham tu lah. Begitulah manusia. Walaupun orang kafir sekalipun. Dah kalau maknanya zalim berdoa lalu, menipu doa lalu, melampau-lampau, akhirnya semua orang bersatu atas nama keadilan, atas nama nak cari tegakkan kebenaran, habis memberi sokongan kepada ahli parlimen untuk memenangkan PAS dalam pengundian pilihan raya baru-baru. Itulah sebenarnya. Macam YB baru kita kata tadi lah, AMNO ni, menipu dulu kini selamanya. Masa kita merentah hari itu, nah, tahun 2000, kita berilah, mana-mana ejekri-ejekri masjid, hak AMNO, kita tak kacau lah, biarlah, pasal bukan nak balas dendam. Nah, tak suka lah, biar ikut situ lah. Molek-molek ada. Tak marah pun. Padahal kalau kita nak buang dia, boleh dah. Ni AMNO. Bila dia menang balik, dia sapu pesing, dia tendang habis itu. Sampai dia tak kenal mana kita buat baik ke dia tu. Bila dia menang, dia palah begitu hebat. Ini maknanya jenis ni tak boleh buat baik. Kali jumpa tiku, kata AMNO dulu. Melampau-lampau. Nak-nak AMNO Tiano. AMNO lain. Menipu juga AMNO Tiano. Tak ada agak kering tu. Menipu buat kerja. Tu tengok jalan depan tu. Macam Afrika jalan. Gergung-gergang. Baru siap. Baru siap. Naik BMW 5 Series baru. Macam naik kereta lebih. Dah kalau naik kereta buruk, dah nyanyi kau kan? Tak. Dah lah lambat nak boleh kesiap. Tu, parik je dia. Dia guru-dua, parik je. Parik atas sikit pada wak tahu. Tu kan dia bukan guru-dua tau. Parik je. Bukan besar sangat. Berapa tahun nak siap? Yang matang mata 9 bulan. 1 kilometer 9 bulan siap. Yang matang mata 9 bulan. Kontraktor mana? Atau kata AMNO ni ngaruk. Nunggu dua depan tu ada. Bukan sungai. Ika ruang lalu belaga kepala. Sepit ni. Tapi dah menawak atas dari ni tengok. Dah sudah ni. Rebih pula. Lebih dah sebelah. Baru ni berlanggar. Lubang jadi lubang. Elok tu. Gesek ngelori berlanggar. Tu. Benda tengah di rider. Di rider. Tanjak seming sikit. Boleh kuting ke tangan. Pasti. Ada. Duit apa? Mungkin. Tak salah kontraktor. Nah. Dah bila dapat satu projek. AMNO dia kata dah. Sumbangan tu AMNO banyak ni. Jadi kontraktor nak cari untung kan ni. Tu yang banyak patutnya pasir selori, pasir 6 lori. Patut seming 3 beg jadi 2 beg. Jadi kau sikit pasal apa dah nak bayar ke dia? Tu belum lagi proses-proses lain. Kau kan ini kata saya nak tukar handset baru pula. Saya nak ni pada habis gitu. Dah tak untung. Gitu lah jadi jalan. Kau ingat kereta labi tengah jalan, tepuh orang, goliwati. Tuan tu lah kereta labi. Kau tinggal kong tengah jalan. Tanda undang-undang. Kau di setiuk. Bah masuklah balik. Pasal apa? Pasal pakai tinggal bodoh. Dia cukur jalan, buat lencongan. Dia tak boleh lapu. Dia bukung dengan aku pipi. Macam mana kuat sangat. Bas terik yang masuklah sungai. Tak ada peraturan. Negeri lain ada peraturan. Negeri lain, kalau beki jalan, nah, kita ke pekerja-pekerja tengah jalan, dia kena pakai vest hot cat eye tu dia panggil. Kena hot, ada cahaya tu kan. Maknanya tu lah. Kalau daripada jauh, orang nampak tu. Nah, tapi diganung tak payah. Padahal undang-undang tu JKR. Mesti kalau awak jaga jalan, awak nak beki jalan, mesti pakai vest hot ada cahaya. Kemudian di tangan mesti ada hot lapu merah. Pergilah di Perak, di Kedah, di Selangor. Memang dia buat gitu. Dengan ini lah ayah. Hebat UMNO. Tak ayah. Hari itu kita pergi pakai, dia blok orang. Dia tak pakai lapu. Dia tak pakai vest. Baju dia dibuka. Dia buka baju dia. Tubuh dia dah lecang. Dia pegang baju dia, dia duduk atas tong. Kaki dia buat gini. Dia pusing ni. Haa ni lah. Jadi kita nak pergi sederik dia marah. Dia buat begitu. Dah pusing gini berhenti ke jalan? Dia pusing baju. Ni rokok teksa. Haa ini lah. Kalau dulu kita ambil gambar tunjuk ke JKR, JKR tak ayam. Sekarang tak ayam. Pasal apa? Projek politik. Ini masalah. Pitih apa? Bukan pitih UMNO. Pitih kita. Nampak? Dah kalau nyilanggar dah orang, tak mampu kerah duduk situ. Nah. Nak boleh kesiak jalan ni berapa tahun? Berapa, bukan 880 batu. Tapi kat marang tu je. Ada lah dalam 4 bulan siap. Ha? Kalau nak buat tu. Ni tak buat daripada ujung renggeh sampai ke marang tu. Kita jalan masih diwak itu. Jumpa dua orang. Pak buat kerja. Dengar kabar pekerja diwak pergi kerja dekat projek lain. Dua orang jumpa kat renggeh orang. Duduk katok kecil lapi tayar bahan semi. Lepas tu jumpa dekat kampung paya je atas baja rurendang. Dekat kecil gili. Tak buat kerja. Tapi jalan lalu ke celah tu. Jeng habis. Dia duduk kerja. Dia duduk cokeh kaksu je. Ada seluk. Ha, ini cerita betul. Sekarang aku tak siap lagi. Belah ni pun siap. Belah ni tak siap lagi. Baru ni, ni depan tapi lain. Kan dia buat dia tinggi sebelah kan? Tak, ha, tinggi sebelah. Jadi kereta tak apa tinggi sebelah. Orang tu biasa kawal dia tiga. Jadi buat kawal dia tiga, tinggi sebelah. Nak congit hayu ni. Dia tak berdiri. Dia berasa nak buat, dia mari buat. Ada juga dia baca dalam internet, dia kata sengaja buat gini, biar rakyat nampak, biar orang luar nampak, ini kawasan untuk guru kita adi-adi. Tak pandang nak selenggara, kawasan ni memang tak maju. Payah kira bicara, jalan pun payah nak siap. Haa, jadi mungkin juga tujuan lagu tu. Sebab tak masuk akal langsung. Nah, haa ini. Bukan kita nak kata perkara ni nak cakap saja, ada terbukti. Benda-benda yang buat, benda-benda yang membadi dan seumpamanya. Jadi alhamdulillah rakyat makin lama makin sedar, makin lama makin sedar. Pilihan raya, bila-bila masa pun kita sentiasa kena bersedia. Dan begitu juga rakan-rakan kita yang masih lagi tak faham, duduk berasa ke barisan inilah yang layak mereka, kita kena beri penerangan kepada dia. Ramah lagi yang orang kata, kalau pah mereka, dia nak makan dia. Boleh cakap gitu. Pah, dia akan lupa mereka nak makan dia. Dia kata nak makan nasi lah bodoh. Makan dia, kita akan pah mereka nak makan sandwich. Nak makan burger. Makan nasi je. Dia pun makan bubur gitu je. Makan tak lagi. Siapa-siapa mereka pun. Berkewajipan. Siapa yang mereka, dia kena buat hospital. Dia kena buat jalan raya. Dia kena buat sekolah tu. Bukanlah hanya satu perkara yang pelik. Bukan UMNO buat sekolah. Kalau buat sekolah dan dia UMNO tak kereta, tak ada sekolah. Tapi dia nak main orang kampung. Tapi kita ingat, orang cerdik, orang Selangor. Orang kaya, orang Selangor. Selangor paling banyak kilang-kilang. Negeri paling maju dalam Malaysia. Negeri paling kaya pendapatan. Terengganu nombor dua, Selangor nombor satu. Maka Selangor tambuh barisan. Dia orang senang, dia orang cerdik, dia orang maju, dia tambuh macam ni. Ditolak pasangan senang dalam pilihan raya umum. Kita hak kampung ni, fikir gue, cek tengok ni, orang cerdik tambuh. Kita hak duduk dalam nerung ni nak lagi. Duduk berasa ke, ha, kalau tidak tak boleh jadi. Tidak tak boleh jadi. Dia kata, hebat negeri Terengganu tengok, pemerintahan UMNO berjaya maknanya, menukar tarah bandar negeri, bandar Kuala Terengganu jadi bandar raya. Itulah jasa kita. Kita jawab, Kuala Terengganu memang satu bandar. Tapi nak sebut bandar raya sebenarnya tak layak. Banyak segi tak layak jadi bandar raya. Kalau kita tak ajar pergi tengok bandar raya, kita tak tahu kala. Bandar raya ni macam Kota Baru, macam Johor Baru, macam Ipoh. Baru panggil bandar raya. Kita pergi berapa sesak. Jalan penuh dalam bandar. Tiga lain, dua lain dalam bandar. Dan kalau kita nak jumpa seseorang memang payah. Pasal bandar raya ni maknanya bandar yang besar. Ni kecil ni kan. Start raja batu surat, habis dah minyak. Pusing balik, jumpa raja surat. Orang Kedah malu ini, masih pilihan raya lah. Dia mari nak batu kita lah. Jadi dia ingat ke bandar raya ni macam Ipoh, macam Pulau Pinang. Tak duk cerita ni, oh, memang bandar raya asal ni. Kita kena jaga. Takut hilang, mampus ya. Jadi bila nak keluar daripada hotel, dia duduk di hotel, dia kata, kita pisah buat dua kumpulan. Ha, dia nak pisah. Sebab dia benda besar, dia takut tak dah nak pergi serima. Jadi dia nak jalan, nak pecah dua kumpulan. Ha, sebab kalau saya kumpulan, dia pandang raya besar. Lebih kurang New York. Takut nak jumpa pula. Jadi dia pecah. Bila pecah, pak ni ikut Tanjung, pak ni ikut Lajang. Naik kereta, dok dang dua minit, jumpa pula kat stadium. Dia kata, eh, tu bukan mamak tu, dia jumpa pula. Dia kata, eh, tak besar mana. Mana tak besar mana. Lepas tu, pecah pula. Pak ni ikut Dewan Kerja Lama, pak ni pusing ikut belakang stadium, ikut jalan tak lang. Jumpa pula kat Bayu Bunga. Eh, jumpa pula, ha, mana ya? Dah. Hang pusing kau mana? Aku pusing kau kubur. Lepas tu pusing salamat. Tak ada apa. Kau nak kini. Dah hang mana? Ha, aku pusing kau stadium. Tak apa. Dah kita pecah kali lagi. Pecah kali lagi. Hang ni juga masih putih. Hang ni masuk kot tersebah. Siapa pas tu? Ha, hang pun nak aku jumpa ya dah. Tak besar mana dah. Aku dah ingatkan besar macam Ipoh kan lah. Rupanya bandar kecil, bandar kebun. Tapi galak kata nak buat bandar raya. Di bandar raya ni bila kita pergi bandar, nak jumpa kawan kita, 4 minggu tak jumpa sekali pasal besar. Ni tak dalam 2 minit jumpa, tak dalam 2 minit. Natal ni lagi nak terbahasa. Itu dia segi pembohongan, nak cari nama besar di seluruh dunia. Bandar raya pun dia bukan bandar raya. Bukan kita tambuh bandar raya kalau kita layak. Kalau layak semua bandar raya, tak ada masalah. Tapi bukan bandar raya. Kecek tu yang sangat. Orang mari daripada island, boleh jumpa kapal langsung. Tak tanya orang seorang. Itu orang kata, bang, naik taksi, dia kata, atau kat kampung Loson. Siapa Loson? Dah bandar raya, apa orang daripada island boleh jumpa lalu? Ah, ini masalah. Benda ni nampak kan, main-main ni cerita ni. Nak bangga-banggakan saja pada mata dunia. Tapi rakyat, tengoklah keadaan duduk rakyat. Dalam keadaan yang begitu baik. Nombor dua paling kaya dalam Malaysia. Tapi kedudukan nombor dua rakyat paling susah dalam Malaysia. Dengan pendapatan berbelium-belium setahun, sepatutnya kaya dah. Kalau tak kaya pun semua bertaraf sederhana. Rakyat negeri Terengganu. Baru ada beza negeri-negeri lain. Negeri lain dia tak kaya macam Terengganu. Tapi benda yang kita dapat, ada benda. Menurut pakar ekonomi, dengan pendapatan banyak tu dalam setahun, kerajaan Terengganu boleh beri RM1,000 seorang pada ni, rakyat Terengganu. Mampik ke? RM1,000 boleh. 1,000 sebulan. Mana kalau nak bagi cuti saja lah, tidak dilaksanakan untuk pembangunan. 1,000 sebulan seorang boleh. Budak macam mana 1,000? Nah, ni apa benda? Tak ada benda. Buat kapal layo, kabur kau korang. Perlombaan paling berprestij, Nawar. Orang lu kuih boleh muka apa gitu. Buka dalam internet, rupanya perlombaan perahu layar yang sebenar di luar negara, bukan di Terengganu. Yang ini dipanggil tepat panah, tepat nak berlatih, nak panah tubuh. Perlombaan sebenar kapal layar di laut luar, di Mediterranean, di Barcelona, di Portugal, di Greece. Layar siapa nak cetak dengan air? Cetak nampak kemudi, kipas kemudi tu lebih kat bawah air. Nampak. Lepas tu perlombaan sebenar berprestij. Ni hak lomba pasal. Pusing ke orang beli ayam. Kalau kau nak ke hutun Tinambang, naik balik tak taki. Mana tak sengit sikit pun. Congit tak congit sikit. Orang boleh pergi mari pula Belang berlomba, pulang pergi ambil pula. Nasi katik gambar. Boleh makan. Mana dia ada? La ilaha illallah. Ayat. Oh, dia buat laman wek lah. Monsun kak. Tekang gini, tubik gambar kapal layu. Tubik tekang gini lah. Tubik macam-macam hebat. Dia tengok. Dia berlomba kat orang beli ayam. Nah, tak ada angin, tak ada apa. Pakai motor, buh injing ke bawah. Dah angin tak ada, buh injing. Nah, dia kata, pasal apa buat gini? Dia kata, buat gini, rakyat Terengganu dapat menambah pengetahuan tentang sukan kapal layu. Dan awak dia tahu pengetahuan buat kapal layu. Tak, awak dia. Dia pandai buat kapal layu. Ada bitih ke Terengganu nak main kapal layu. Kapal layu kontrol ada bitih nak beli. Ini cuma ni tujuan supaya dapat keluar duit. Duit itu jadi projek. Umu dapat sikit, umu bagi yang ni, aku bagi yang ni. Jadi kaya-kaya. Itulah sama-samanya. Amno menipu rakyat. Kita bagian jadi mangsa, dia bagian dapat jadi kekayaan. Kutip kekayaan dan seumpamanya. Jadi kita tambah. Kita kena pesan pada siapa saja, jadilah sokong UMNO. Bukan kerana dia UMNO, tapi kerana dia tidak melaksanakan kebenaran, menipu, melakukan penyelewengan dan seumpamanya. Tadi ngajar di masjid sendiri, ada orang ditanya soalan. Ustaz, kenapa Allah Ta'ala matikan calon PAS di Perak? Kenapa tak matikan Pak UMNO? Jadi kita nak jawab lagu mana gitu. Dah nak suruh mati-mati ni kerja Tuhan. Nah, kalau kerja kita sedap. Mari tanya kita. Malaikat tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ni? Israel. Ada kerja punya. Sekejap hari ni nak mati orang, berapa orang nak ambil orang UMNO eh? Mari tanya kita. Oh, sedap lama eh? Tak ada sekol lama tau. Nah, hari-hari mati. Kakak mati, kakak mati. Tapi yang mematikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhimun. Bila datangnya kematian, tak boleh undur sesaat ataupun cepat sesaat. Ini semua kasih Allah. Ada hikmahnya berlaku. Kita akan adakan pilihan raya sekali lagi. Sebagaimana Parlimen di Kuala Terengganu. Jadi bersiap dia untuk teruskan perjuangan. Tadi kita telah pun memberi sumbangan sebagai titik permulaan kita untuk menghadapi pilihan raya yang akan diisytiharkan tarikhnya bila-bila masa. InsyaAllah. Allah Ta'ala dia ambil, dia beri, semua ada hikmah berlaku. Yang kita kena yakin, Allah Ta'ala tak akan sia-siakan siapa yang berjuang sungguh-sungguh membela agamanya. UMNO pasti kalah. Islam pasti menang. Tiada akan kalah Allah Ta'ala. Islam agama Allah. Apa yang dibawa oleh Barisan Nasional bukan daripada Allah. Daripada akal ciptaan manusia. Tak akan menang. Walaupun menang, mereka pasti kalah. Tidak ada hakikat kemenangan jikalau membelakangkan Al-Quran dan Hadis di dalam memerintah. Kita yakin walaupun berlaku krisis yang begitu hebat di negeri Perak, sebenarnya yang telah dijelaskan tadi, perkataan derhaka oleh Ayah Pa tadi, Jadi ramai orang tertanya-tanya dah apa yang pah di deraka pada sultan, deraka pada raja. Kita jaga-jaga ini mainan daripada orang UMNO. Eh, jaga-jaga. Dalam TV, dalam surat khabar, dia memang diguna perkataan derhaka. Sebab tu kita tengok sekarang, tuanku tak ada maruh apa-apa. Bila Nizah berkata, saya menyembah derhaka kepada tuanku. Sebab tu bahasa istana. Tuanku tak ada ham ke? UMNO leluan yang ambil kesempatan. Guna TV, guna radio, guna surat khabar. Pah deraka, pah deraka, pah deraka. Nampak? Ha, kita jangan terpedaya. Neh, jawapan jelas dah tadi ayah pah khabar. Bukan derhaka. Tapi mengikut prosedur yang sebenar. Raja tak salah. Raja tak silap. UMNO yang salah. Mereka nak menyembunyikan kesilapan mereka. Rakyat akhirnya akan sedar. Macam lagi lah hak duduk, hak duduk kata ke raja datang siapa. Hak duduk dekat selama ni. Hak mengeluar lapar. Raja tak boleh lah. Raja tak pakar lah. UMNO. Kita tak terlibat dalam masalah derhaka raja. Macam khabar tadi. Lapar sing dia nak sama. Ya? Bukan kita. Di individu tertentu, bukan daripada pimpinan. Pimpinan memang tidak terlibat dalam hal sama. Cuma nak membetulkan keadaan ini, kalau boleh tidak di luar mahkamah. Tapi kalau tidak, mahkamah pun terpaksa kita lalui. Bukan derhaka pada, tak ada kena-mengena. Tuanku tak ada masalah sikit. Ini yang berlaku sebenarnya di Perak. Tapi dia guna ayat deraka supaya orang terpedaya. Oh, deraka sungguh. Kita pun dah tidak jawab apa. Oh, mu memang deraka, mu tengok apa pokok mu amno apa dah ni deraka. Kita pun dengung nak tidak jawab. Nah, hak dengung hak modal. Ah, itu kita faham lah ni, kita dapat poin, kita tidak derhaka. Nizah cuma sembah, saya menyembah derhaka. Bukan, saya akan lawan tuanku kali itu. Sebab tu tuanku, tak lalu sikit. Tuanku kata pula, inna allaha ma'asabiri. Sesungguhnya Allah Ta'ala, serta orang-orang yang sabar. Nampak? Jadi, ada hikmah di sebalik kejadian ini. Kita yakin Allah Ta'ala nak beri kemenangan besar kepada Islam, sama ada cepat atau lambat. Waktu yang kita yakin. Jadi, mulai daripada sekarang, jangan kita rasa sedikit duka cita pun. Kita semua ini dari dalam perancangan Allah. Allah nak beri, kita ambil. Allah ambil balik, kita tak marah. Tapi kita yakin, bila Allah ambil satu negeri, pasti Allah nak Ta'ala nak beri kesemua Malaysia kepada kita dalam pilihan raya yang ke-13 nanti. InsyaAllah kita akan berjuang sampai kita dapat menjadi pemerintah pusat, dan pada ketika itu Barisan Nasional akan jadi pembangkang. InsyaAllah tak lama lagi. Masa itulah orang PAH boleh telefon FRU suruh sembuh orang UMNO. Dah dia pakat FRU, orang UMNO telefon. Dia kata pergi semua kat arah ceramah. Ha, kita ngetah kat pergi. Kita kata, FRU, mari sini. Jangan banyak anak. 15 tegak dah. Muncul semua JKK ni. Ha. Pasal duduk ngaruk kat sini. Ha. Tapi kita tak buat gitu. Nampak? Ha. Mungkin FRU sendiri akan sembuh. Kerana mereka pun geram juga dengan UMNO ni. Pasal mereka duduk sembuh korang, orang marah ke dia. Yang sebab UMNO, orang maruh ke FRU. Akhirnya, bila PAH meretoh kat ni, FRU akan balas dendam. Pakat sembuh dia pula tu. Baru dia tahu. Tak ramai main sembuh. Kalau air wangi, dia tahan kira. Ha, mata tu imam ni macam belah polong. Baru sembuh. Hatimu sembuh, tak matamu. Tapi Alhamdulillah, sekarang ini, semua orang di Malaysia, dalam segenap lapisan pekerjaan, saya jumpa orang pegawai tinggi polis, pegawai tinggi FRU, pegawai apa pun, mereka membisikkan pada saya, sokong PAS. PAS akan berjaya, dapat menjadi kerajaan Malaysia sedikit hari lagi. InsyaAllah kita teruskan perjuangan. Bermula daripada perjumpaan kita yang paling ramai pada malam ini, dan kita nak lepas daripada ini, lebih ramai daripada ini, tanda kita akan mencapai kemenangan. Tanda kita memulakan kegempuran untuk merampas kembali negeri Terengganu seterusnya dapat merentah menjadi pemerintah pusat di Malaysia. Alhamdulillah. Dan insyaAllah Tuhan akan beri kepada kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir. Takbir.